Ribuan hari telah kita lalui, jutaan mimpi coba untuk dijalani. Tak pernah terbayangkan di benakku jalan berbeda yang harus ditempuh. Bersamamu aku pernah bahagia, di sampingmu aku pernah bangga. Namun kenyataannya kini berbeda, kau dan aku harus saling merelakan. Sakit di hatimu hanya kejujuran yang larutkan semua semu. Beribu maaf yang tak tersampaikan akan selalu di dalam dada untuk setiap hati yang terluka, untuk setiap harapannya sirna. Namun semua akan indah, ku percaya jalan terbaik ada di depan kita. Terima kasih untuk semua yang dilalui bersama, untuk semua perjalanan berharga. Let's live this life, you always have a place my you. Oh.